내가 뭐냐 깊이 하디 모 meski ku tahu ujungnya kau takkan bersamaku biarlah menanti apa adanya waktu yang menjawab meski perih.